Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa hada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna ahdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore yang insyaallah dirahmati ini, wanazzalna an wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit hujan yang di dalamnya mengandung keberkahan, atau hujan yang diberkahi. Jadi sore ini dengan alhamdulillah derasnya hujan, insya Allah ini suatu keberkahan bagi setiap mukmin yang mensyukurinya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan zakatul fitr. Zakatul fitr. Qala musannif rahmatullah alaihi fi kitabihi ghayatul ikhtisar. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Fasal yang membahas tentang kewajiban zakatul fitr. Beliau mengatakan, wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Dan diwajibkan zakat fitr bi thalathati asya'. Dengan sebab tiga, atau syarat wajibnya itu tiga hal. Pertama, zakatul fitr. Ini zakat ini diidhafahkan kepada fitr. Maksud dari fitr adalah berbuka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Sarah Muntafa Akbarnya, siapa? Syaukani Nail Autor ya. San'ani Subulu Salam Sarah Bulul Maram, bukan Muntafa Akbar. Syaukani Sarah Muntafa Akbar namanya Nail Autor. San'ani Sarah Bulul Maram namanya Subulu Salam. Beliau menjelaskan bahwasanya zakat ini diidhafahkan kepada fitr. Digandengkan, disandingkan kepada fitr. Yaitu berbuka. Karena dia berkaitan dengan berbuka dari Ramadan. Kapan itu? Syawal. Makanya ini terkait dengan waktu. Wajibnya zakat ini dengan tiga syarat. Yang pertama, al-Islam, seorang itu muslim. Yang kedua, wurubus syams, tenggelamnya matahari. Min akhiri yaumin min syahri Ramadhan. Nah, lihat. Tenggelamnya matahari pada hari terakhir pada bulan Ramadhan. Maka dari sini, Tidak ada zakat bagi orang yang kafir. Tidak ada zakat bagi orang yang tidak hidup saat matahari itu tenggelam pada hari terakhir di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Tidak ada kewajiban zakatnya bagi orang yang tidak hidup. Maksudnya tidak hidup, apakah dia belum lahir atau apakah dia sudah meninggal. Itu maksudnya. Yang ketiga, wujudu al-fadli an qutihi wa quti iyalihi ai ahli fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan qut, makanan pokok untuk dirinya wa iyalihi atau ahli, dan untuk keluarganya pada hari tersebut. Jadi kalau mahasiswa ini, zakatul fitri nanti, zakat fitri berbeda dengan zakat mal. Zakat dari sisi dia ikut kepada mana. Kalau zakatul mal, dia mengikuti harta. Di mana harta itu ada, di situ dia dikeluarkan. Kalau zakatul fitr itu dia mengikuti jiwa. Di mana jiwa itu ada pada hari terakhir Ramadan, saat matahari terbit dan tenggelam, di situ dia dikeluarkan secara asal ya. Walaupun boleh juga misalnya kayak Ustaz Fandi misalnya, orang tuanya di Padang yang menzakat, dia mengeluarkan zakat fitrinya. Tapi secara asal ketika beliau di Bandung, ya beliau keluarkan di Bandung, karena dia mengikuti jiwa. Makanya terkait yang ketiga tadi, adanya kelebihan makanan bagi orang tersebut. Jadi kayak tadi Ustaz Fandi di Bandung, tabungannya habis. Makanan pokoknya apa? Beras kan? Beras yang sudah ditanak menjadi nasi gitu ya, bukan beras yang belum ditanak kan? Untuk hari itu, di saat dia udah memasak nasi dan berasnya yang tersisa tidak mencukupi. Tersisa satu canting misalnya. Atau malah tidak tersisa sama sekali. Hanya cukup untuk dia makan malam itu plus mungkin pagi besoknya. Maka untuk ini ya tidak ada zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Sekalipun setelah salat Id beliau mendapatkan beras yang banyak. Sekalipun setelah sholat id, saya mendapatkan uang. Oh, saya gajiannya nanti jam 8 pagi besok. Sholat idnya selesai jam 7 misalnya. Ya nggak dapat, nggak perlu. Seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada mahasiswa umum. Mahasiswa kadang terjadi pada mahasiswa yang memang punya kesadaran untuk bayar zakat sendiri ya. Mahasiswa merantau jauh-jauh kan ke Bandung. Pas hari terakhir Ramadan, sisa nasi, sisa berasnya hanya untuk makan satu hari. Kalau dimasak, udah, gak cukup untuk zakat lagi. Bahkan tidak ada untuk zakat. Ya sudah. Sekalipun setelah salat ini, misalnya dia mendapatkan rezeki dari Allah, entah dari manapun itu. Allah ma'alam. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladih. Maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang yang berada di bawah kewajiban nafkahnya. Orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, yang nafkah mereka itu di bawah tanggungannya. Minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi kalau di bawah tanggungan kita itu ada 3 orang muslim, 1 orang kafir, yang kafirnya tidak dizakatkan, tidak dikeluarkan. So'an, dengan kadar 1 so' makanan. Quds tadi. Kalau kita di sini beras, ya 1 so' beras. Kalau ada orang yang makan pokoknya apa? Di Indonesia selain beras, sagu, ya 1 sok sagu. Kalau ada yang makanan pokoknya jagung, 1 sok jagung. Yang sudah dibersihkan ya, yang siap dikonsumsi. Jangan jagung dengan kulit-kulit dan bulu-bulunya gitu. enak banget, cuma dua tongkol jagung gitu zakatnya kan. Yang sudah dibersihkan, yang siap dikonsumsi, siap ditanam dikonsumsi langsung. Jadi kalau jagung udah lepas dari tongkolnya juga. Oh, dengan tongkol-tongkolnya kan enak. Satu sok jagung dengan tongkolnya, ah paling tiga tongkol. Minku tiba tadi dari makanan pokok negerinya. Wakadruhu khamsatu arqal wa thulusu bil iraqi. 5/3 ritlin Iraq. Bagi yang mau menghitung berapa hitungan 5/3 ritlin Iraq, kembali lagi ke pembahasan tentang wudu. Mikdar wudu kemarin. Satu ritlinnya berapa? Kalau 5 ritlin itu hitung berapa? Nah, yang jelas di sini sok di sini lebih kurang sok, satu sok sama dengan 4 fat. Berapa? Berapa mut? 4 mut, benar berarti ya. Satu sok itu sama dengan 4 mut. Adapun takaran satu mut itu lebih kurang 0,8 sampai 0,9 liter. 800 sampai 900 mililiter. 0,8 sampai 0,9, lebih kurang segitu. Kenapa lebih kurang itu? Nanti ada yang riwayat soknya sekian, ada riwayat soknya sekian, beda-beda. Mana riwayat yang kita ambil? Nah, bagi yang mau muda, ini enggak promosi dan enggak bukan bintang iklannya. Ustaz Rik-Rik kalau tidak salah itu pernah buat sok takaran satu sok atau takaran satu mut. Takaran satu mut yang beliau pegang itu entah 0,8 entah 0,9 atau di antara itu. Jadi bagi yang mau mudah ya hubungi aja beliau, tidak kalau bikinin satu gitu. Jadi nanti setiap zakat fitri apa tiap Ramadan takar pakai itu. Jadi satu mut itu 0,8 sampai 0,9 liter. Dan ini lebih aman daripada kita hitung pakai kilogram. Karena setiap beras itu punya massa jenis berbeda kan. Kalau kita hitung pakai kilogram itu tidak, itu nanti tidak mempertimbangkan jenis beras. Waqala faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafi ats-tsamaniyati alladziina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil 'azizi fi qoulihi ta'ala fi surati at-taubah ayat berapa? 60. Situn. 80. Zakat ini diberikan kepada orang yang masuk dalam 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam surat Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'am wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Wa fir riqabi wal gharibi wa fis sabilillahi wa bis sabil. 4 lagi. 4 yang huruf penghubungnya lam. 4 yang huruf penghubungnya fi. 4 golongan dan 4 golongan ini beda perlakuannya sebenarnya. Beda peruntukan. Kalau 4 yang pertama itu zakat itu diberikan memang untuk menjadi kepemilikan pokok. Ini hak sepenuhnya. Adapun 4 yang kedua sebatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi. Misalnya gharib, sebatas pada kebutuhan dia terkait dengan hutangnya tadi saja. Ibn Sabil, sebatas pada kebutuhan dia dalam perjalanan itu saja. Adapun empat yang sebelumnya, kalau dia kaya dengan sebab zakat tadi pun gak masalah. Itu maksudnya. Artinya bisa jadi lebih kan dari kebutuhan yang nampaknya tadi. Ini pertama terkait dengan ayat ini. Dan mulahadat yang kedua, catatan yang kedua, ini yang dipegang oleh Syafi'iyah. Kalau tidak mau dikatakan seluruh Syafi'iyah, minimal jumhur Syafi'iyah. Bahwasanya ayat ini mencakup zakatul fitri dan zakatul mal. Adapun selain mereka mengatakan ayat ini terkait dengan zakatul mal. Tadi saya mau bahas kapan turunnya ayat ini. Belum sempat buka-buka apa kita tafsir. Ada yang tahu? Kalau baro'atu minallah dan seterusnya sampai ayat ke berapa lupa. Itu jelas turunnya mutakhir. Walaupun sebagian apa di awal mushaf itu dikatakan ini ayat makiyah ya. Di mushaf itu dikatakan ayat makiyah. Makiyah atau madaniyah? Ya jelas itu. Jumhur Syafi'iyah atau bahkan mungkin seluruh Syafi'iyah mengatakan ayat ini mencakup zakatul fitri dan zakatul mal. Namun selain mereka mengatakan ini zakatul mal. Catatan yang ketiga, ada terdapat khilaf di kalangan para ulama internal Syafi'iyah ataupun selain itu juga selain mereka, apakah zakat itu baik zakatul mal atau zakatul fitri harus diserahkan kepada 8 asnaf ini saja atau boleh sebahagiannya. Maka yang zahir azhar yang paling jelas nampak mendekati kebenaran, maka gak mesti harus 8 asnaf. Gak mesti harus 8 asnaf. Apalagi terlebih terkait dengan zakatul fitri. Jadi cukup misalnya zakat itu diserahkan kepada fakir saja, atau ada sebagian dari harta zakat dan di situ ada orang fakir, di situ ada misalnya Ibnu Sabil atau bukan Ibnu Sabil apa fisabilillah mujahid. Sementara harta zakat yang terkumpulkan tadi jumlahnya terbatas, ya boleh diutamakan kepada yang fakir misalnya. Dengan pertimbangan misalnya, oh mujahid ada dapat harta rampasan misalnya. Sementara yang fakir lebih membutuhkan, enggak masalah. Wallahu ta'ala. Wa qala wa ila man yujadu minhum. Kalimat wa ila man yujadu minhum, dan kepada siapapun yang mendapatnya di antara mereka. Maksud di sini adalah minhum ini min asnaf ini tadi, dari 8 asnaf tadi. Maksud kalimat ini musharif wa ila man yujadu minhum, sekiranya ada sebagian dari kelompok ini yang enggak ada. Dan ada sebagian yang lain. Maksudnya amilnya tidak menemukan sebagian kelompok ini. Dia hanya menemukan sebagian saja dari 8 ini. Maka diserahkan kepada sebagian yang ditemukan tadi juga tidak masalah. Namun apabila tidak ditemukan semuanya, dikemanakan zakatnya? Simpan. Ini maksudnya dalam hal penyaluran zakat. Dalam hal penyaluran zakat, kalau ditemukan 8 asnaf ini dan memungkinkan untuk dibagikan ke 8-8-nya, maka dibagikan ke 8-nya. Kalau tidak, cuma ada sebagian asnaf, maka diserahkan kepada sebagian yang ada itu saja. Wa illa man yujadu minhum, itu maksudnya. Tapi kalau enggak ada sama sekali, ya udah disimpan dulu zakatnya. Sampai diketemukan seluruh kelompok tadi atau sebagiannya. Faham? Wala yaqtasiru ala aqall min thalathati min kulli sinfin illa al-amil. Al-Ghazi mengatakan wala yaqtasiru fihi i'ta'iz zakah 'ala aqalli min thalathati min kulli sinfin min al-asnafi ath-thamaniyah illa al-'amil fa innahu yajuzu an yakuna wahidan in hasalat bihi al-kifayah wa idza surifa li-ithnain min kulli sinfin ghoribat li-thalith aqal wa riman al-thalith. Kalau di sini yang dipahami apa? Setiap kelompok tadi harus ada minimal 3 orang. Ya kan? Fakirnya harus ada minimal 3 orang baru bisa diserahkan. Mujahidnya minimal 3 orang, Ibnu Sabilnya minimal 3 orang dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh musannif dan yang dijelaskan oleh Syarif Al-Ghazi. Namun zahir yang tepat, maka boleh saja menyerahkan ini tadi untuk walaupun dia cuma 1 orang atau kurang dari 3 orang. Enggak ada penghalangnya. Anahu yajuzu liktisar 'ala thalathati min kulli sinfin wa huwa mafhud fi ma idza qasama al-malik walam yanhasiru aw saru walam yawfa bihim al-mal gunama idza qasama al-mal. Boleh saja hal itu diserahkan kepada mereka sekalipun kurang dari 3. Apa maksudnya di sini? Dan asalnya dari mana? Wa khamsatu la yajuzu dafu'a. Dan 5 kelompok orang yang tidak boleh dafu'a ilaihim. Tidak boleh zakat itu diserahkan kepada mereka, diberikan kepada mereka. Yang pertama al-ghani, orang yang kaya. Au kasbin. Au al-ghani bimalin au kasbin, orang yang kaya dengan dia punya simpanan harta yang banyak atau dia kaya dengan profesinya. Wal abdu, budak. Wa banu Hashim wa banul Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. wal kafir dan orang kafir, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, dan orang-orang yang berada di bawah jaminan, orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggungan muzakki. La yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Tidak, zakat itu tidak diserahkan kepada mereka dengan pengelompokan sebagai fuqara atau masakin. Dari sini isyarat bahwasanya kalau mereka tadi diserah zakat dengan sebab bukan fuqara dan masakin, dari sebab-sebab yang dibenarkan, maka boleh. Misalnya orang kaya dan dia amil, ya kan? Orang kaya kan diantara yang tidak boleh menerima zakat orang kaya. Tapi kalau orang kaya dan dia amil zakat, mungkin dia untuk menerima zakat dengan sebab dia sebagai amil, bukan sebab dia sebagai orang fakir atau miskin. Atau orang kaya tapi dia fisabilillah, mujahid, boleh mendapat zakat? Boleh. Atau apa lagi? Orang kaya tapi dia ibnu sabil. Nah, gimana tuh? Boleh enggak menerima zakat? Mungkin dia untuk menerima zakat. Antum jangan bayangkan orang kaya yang kondisinya dalam tasawuf umum kita, dia punya ATM. Zaman dulu gak punya ATM, Pak. Gak ada mesin ATM, gak ada kartunya. Bisa jadi dia kaya di negerinya, tapi dalam perjalanan dia kehabisan bekal. Gimana? Terima zakat gak? Boleh saja zakat diserahkan dia sebatas kebutuhannya perjalanan untuk kembali ke negerinya tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin gak orang kaya, dia ibnu sabil, terima zakat? Mungkin. Ya kalau kita yang kaya misalnya, amin gitu ya, punya kartu ATM, ATM di mana-mana gitu, mesinnya di mana-mana, kehabisan bekal tinggal cari mesin ATM kan, ya nggak boleh menerima zakat. Tapi kartu ATM-nya hilang, kehabisan bekal, mau pulang, boleh nggak menerima zakat? Boleh saja. Karena nggak boleh dia mencuri kan, dan tidak juga boleh dia meminta-minta. Asalnya, secara asal kan juga tidak boleh meminta-minta. Jangan kan orang kaya, orang miskin pun secara asal tidak boleh meminta-minta. Daripada dia meminta-minta, lebih baik ya serahkan aja sebagian dari harta zakat, kehormatannya terjaga. Itu maksudnya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini kan tadi zakat fitrah itu zakat jumlah. Iya. Jadi orang miskin yang pada dia sebenarnya masih cukup buat makan. Ini terakhir musim ini seperti definisi yang kemarin kan? Ya apa pendapatannya agak besar dari pengeluaran setahunnya gitu. Tapi dia masih mampu untuk makan. Maka kalau definisi fakir dan miskinnya tetap sama. Definisi fakir dan miskinnya tetap sama. Tapi terkait dengan zakatul fitr, maksud terkait dengan zakatul fitri, sekalipun dia miskin, ketika dia memiliki kelebihan makanan untuk satu hari itu, maka dia wajib mengeluarkannya. Karena ini bukan zakat yang berkaitan dengan harta, tapi zakat berkaitan dengan jiwa. Disebabkan apa? Disebabkan dengan berakhirnya Ramadan atau disebabkan dengan berbuka, makanya dinamakan zakatul fitri. Zakat yang berkaitan dengan waktu berbuka atau berakhirnya Ramadan. Ramadan itu kita berpuasa. Nah, kemudian kita berbuka, artinya maksudnya berbuka itu Syawal, Idul Fitri. Nah, ketika orang yang menemui hari itu hari fitri tadi, hari berbuka tadi, hari yang fitri itu bukan hari yang suci maksudnya ya. Dan salah kata yang itu, hari fitri, hari berbuka. Kalau hari yang fitri, hari yang berbuka gitu ya. Hari fitri tadi dia wajib mengeluarkan zakat. Makanya syarat wajib zakat itu tidak ada kaya untuk zakat fitri. Tapi syarat wajib zakat mal apa? Ya punya harta. Gak punya harta gimana mau zakat, Pak? Ini beda. Ini bedanya antara zakatul fitri dan zakat mal. Kalau kita bahas perbedaan zakatul fitri dan zakat mal, pertama dari sisi kaitan harta atau dari sisi penyandaran zakatnya. Pertama, zakatul mal dia terikat pada harta. Adapun zakatul fitri dia terikat pada jiwa, bukan pada harta. Maka sekalipun dia miskin, ini yang tadi ya, dan miskin definisi yang kemarin, orang yang pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya setahun, tapi lebih dari setengah dari kebutuhan setahun. Adapun fakir, orang yang pemasukannya dalam setahun itu kurang dari setengah dari kebutuhannya selama setahun, itu fakir. Definisi tetap sama. Nah, sekalipun dia tadi miskin misalnya, ketika dia memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan, makanan pokok untuk satu hari itu tadi, maka dia wajib zakat. Kecuali kalau dia sudah meninggal sebelum tenggelam matahari, tidak ada kewajiban zakat. Ini yang pertama terkait dengan penyandaran zakat itu. Yang kedua, zakatul mal dia ada nisab dan haul. Dalam hal ini nisab, kita pembandingannya pada nisab. Artinya ada batas minimal harta dimiliki untuk dikeluarkan zakat. Adapun zakatul fitri tidak. Oh, harta saya harus sekian juta dulu baru keluarkan zakat fitri, enggak. Dia batasannya cuma ada enggak kelebihan makanan dari situ satu hari itu. Oh, ada, keluarkan. Kalau enggak ya sudah, enggak. Yang ketiga perbedaannya, pada asalnya zakat fitri itu tidak ada amilnya. Nah, ini. Zakat fitri itu tidak ada amilnya. Yang ada amil itu zakatul mal, zakat harta. Dan amil ini tugasnya bukan seperti yang kita pahami, umum dipahami, sekedar nunggu di masjid orang ngantar zakat, enggak. Tugas amil itu dia tugasnya tugas ustadz loh. Jadi amil itu kalau enggak ngerti hukum zakat, enggak boleh jadi amil sebenarnya. Kalau dia enggak ngerti fikih zakat, sebenarnya enggak boleh jadi amil. Karena amil itu yang datang ke rumah orang kaya, menghitung harta mereka, zakatnya sekian, diambil sukarela ataupun tidak. Makanya Abu Bakar sampai memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Zakat apa? Zakat mal, bukan zakat fitri. Ini tugasnya amil. Artinya dari sini tadi, artinya dia orang yang paham fikih zakat. Kedua, siapa? Dia harus punya sifat apa? Adil. Adalah. Dia harus jadi orang yang jujur. Kalau datang situ, ini hartanya sekian, ini total hartanya. Oh, ini rumah. Oh, enggak ada zakatnya, Pak. Kurang hartanya, kan? Oh, ini kendaraan. Oh, kendaraan satu-satunya dipakai. Setiap hari, kebutuhan setiap hari. Enggak ada zakatnya, Pak. Oh, simpanan sekian. Oh, simpanan sekian, catat. Hutangnya berapa, Pak? Hutangnya sekian. Oh, kurangi dari simpanan, bayar hutang lu, Pak. Total-total semuanya hartanya kurang dari nisab. Oh, enggak ada zakat, Pak. Ulang dia tanpa bawa harta sedikit pun. Artinya orang yang jujur. Bedakan dengan petugas pajak kan. Oh, kalau pajak semakin banyak semakin bagus dia, karena dia digaji dari itu deh. Adapun zakatul fitri ini memang orang yang memiliki kewajiban yang langsung menunaikan, dituntut untuk itu. Nah, permasalahannya boleh nggak kalau zakatul fitri pakai amil? Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya boleh saja, dilihat kemaslahatan. Kalau memang dianggap perlu, dan sangat perlu misalnya, kalau enggak dibegitukan enggak ada yang bayar zakat, ini kasihan mereka dalam rangka tanah sufid din misalnya kan, saling menasihati dalam agama adalah hamilnya nanti mengingatkan orang-orang yang harus zakat fitri, ya silakan monggo. Oh, atau alasan-alasan yang lain. Ini secara asal. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Mau nyampaikan satu lagi. Lupa, nanti aja lah. Ada lagi pertanyaan? Secara bimbingnya ditunaikan sebelum bulan Ramadan. Permasalahan berikutnya, zakat fitri ditunaikan sebelum akhir bulan Ramadan. Yang sesuai dengan sunnah, zakatul fitri. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Sana'ani tadi. Dengan dia disandarkan kepada fitr, maka kewajibannya sebagaimana juga di sini, kewajibannya adalah ketika hari fitr itu sampai. Kapan? Tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Itu wajibnya. Batas akhirnya kapan? Sampai imam sampai imam keluar sholat. Bukan sampai imam khutbah, sampai sholatnya. Ini wajibnya. Adapun sahabat, sebagian sahabat seperti Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitri itu sehari atau dua hari sebelum hari fitr dan tidak diingkari, maka menunjukkan bahwasanya ini dibenarkan. Bagaimana dengan mengeluarkan zakatul fitri pada awal Ramadan? Yang kita dapatkan selama ini mungkin saja, ya kan? Di dalam Al-Ghum kalau tidak salah ya, Asy-Syafi'i pernah membahas hal ini, mengeluarkan zakatul fitri misal pertengahan Ramadan, dan kesimpulannya dimungkinkan atau dibolehkan dari ini. Tapi yang jelas, yang sesuai dengan sunnah adalah itu tadi, paling cepat 2 hari sebelum akhir Ramadan. 2 hari sebelum akhir Ramadan. Kenapa? Ada hikmahnya. Hikmahnya yang paling besar adalah Allah tidak mewajibkan zakat fitri kecuali bagi orang yang mendapati hari fitri. Jadi bagi orang yang meninggal misalnya pada tanggal 27 Ramadan, tidak ada kewajiban zakat untuk orang ini. Sehingga dengan sebab itu, kalaupun tidak dikeluarkan tidak ada masalah, dengan sebab itu mengurangi beban bagi orang yang mengeluarkan zakatnya kan. Misalnya seorang di dalam rumah itu ada 5 orang. Satu yang berstatus sebagai suami, satu yang berstatus sebagai istri, 3 yang berstatus sebagai anak. Misalnya, atau 2 istri gitu. 3 anak lah. Pak Ketua senyum-senyum aja. Salah satu anaknya misalnya meninggal sebelum akhir Ramadan. Ini yang tanggungan mengeluarkan zakat siapa? Suaminya kan? Secara asal memang sendiri-sendiri, setiap orang memiliki kewajiban masing-masing. Tapi dalam hal yang seperti ini kan, dan secara uruf di kita, suaminya kan? Bapaknya. Kalau misalnya satu orang itu harus mengeluarkan 3,2 liter beras, 3,2 kali 5 15 tambah 1 16 liter. Karena sebab sebelum akhir Ramadan dah meninggal satu orang, dia mengeluarkan berapa liter? 16 dikurang 3,2 12,8. Sebagiannya cadangan makanan. Tidak ada beban kan? Lebih maslahat kan bagi yang hidup, benar gak? Ini hikmah. Makanya kalau kita jalani sunnah itu, hikmahnya besar, maslahatnya besar, keuntungannya besar. Bukan pelit pada Allah, enggak. Bukan hitung-hitungan dengan Allah. Kita hanya menjalankan syariat Allah. Ketika Allah katakan wajib, ya kita jalankan sukarela. Ketika Allah katakan tidak mesti, ya sudah, kita ambil ke lapangan tadi. Itu maksudnya. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, sebagian ulama mengatakan boleh. Ada lagi? membayar zakat dengan qimah, dengan harga. Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Zakatul fitri ya, zakatul mal dah kemarin. Zakatul mal boleh apa enggak? Boleh. Zakatul fitri, Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Kita bahas fikih mazhab Syafi'iyah. Dan pendapat ini, ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Hazm dan yang lainnya, apalagi. Oh, Ibnu Hazm juga macam-macam. Ya kan? Daud bin Ali apalagi kan? Bapaknya Zahiriyah, ya kan? Diselisih mereka ini diselisih oleh Imam Abu Hanifah. Dan sebelum Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz. Cukup jawabannya? Hah? Kenapa? Sah atau tidak berdasarkan mazhab Syafi'i, Ahmad, Malik dan yang lainnya, mazhab jumhur tidak sah. Berdasarkan mazhab Abu Hanifah sah. Imam Syafi'i mengatakan orang yang mengeluarkan zakat fitri dengan qimah wajib membayar zakatnya kembali dengan makanan tadi. Itu lebih kurang penjelasan beliau. Kalau Abu Hanifah sah, kalau Syafi'iyah yang dipegang tidak sah. Walaupun ada mungkin sebagian mereka di dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh. Kalau mereka mengatakan boleh berarti sah. Ini yang ambil pokoknya tadi, Imam Syafi'i, Ahmad dan Malik. Dan Imam Malik termasuk yang keras. Imam Malik termasuk yang keras. Wallahu'alam. Kalau kita lihat hadis Ibnu Abbas bahwasanya zakatul fitri itu tujuannya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan selama dia berpuasa tadi, dan memberi makan bagi fakir, fuqara, maka tidak tepat, apalagi untuk zaman kita sekarang. Tidak tepat kalau dengan qimah. Kenapa? Kalau dikasih uang, itu bukan beli makanan, tapi beli baju baru. Ya kan? Beli baju baru. Walaupun terdapat seriwayat atau nukilan dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan boleh saja kalau memang ada maslahat. Masalahnya. Wallahu a'lam. Dah? Lanjutkan. Qala musannif kitabus siyam. Kitab bayan ahkamis siyam. Siyam wassawm itu dua-duanya masdar. Maknanya sama. Secara bahasa maknanya imsak, menahan. Nah, jadi itu waktu imsak itu waktu shaum. Qad halal an al-waqtu lil imsak. Sama dengan qad halal an al-waqtu li shaum. Sekarang waktu untuk imsak, waktu untuk shaum. Tapi kalau di kita imsaknya sebelum azan subuh, sebelum fajar siddiq, itu gimana? Berarti saumnya sebelum fajar siddiq. Terus batas saum apa? Kita lihat makna saum secara syar'i. Imsaku 'anil muftir bi niyatil makhsusah jami' an-nahar. Ini ringkas sekali kata Al-Ghazi. Untuk yang lebih jelas, imsaku 'anil muftir biniyatil makhsusa atau biniyatil ta'abbud min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Itu definisi saum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan anil muftir atau anil mubtil saum, hal yang membatalkan puasa dengan niat ta'abbud dari terbitnya fajar, yakni fajar sidik ya, sampai tenggelamnya matahari. Kalau begitu, imsak yang benar dimulai dari, kalau kita ya patokannya azan subuh. Azan menandakan masuknya waktu subuh, bukan azan pendahuluannya. Kalau bagi sebagian masjid yang sudah mengamalkan sunnah ini, azan sebelum masuk waktu subuh, azan kedua ringkasnya, azan kedua itu batas. Jadi imsak 10 menit sebelum azan jelas itu keliru. Sampai kalau ada imsak nggak boleh minum lagi, lah puasanya belum dimulai loh. Tuh, Pak, ini saum. Imsaku anil muftir au mubtil saum bi niyati ta'abbud min tulu'i syams min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Wa qala musannif wa syara'itu wujubis shiyami thalathatu asya', syarat-syarat wajibnya siam 3. Al-Islam wal-bulu wal-aql, Islam bulu dan berakal. Itu udah 3 kan? Di naskah antum berapa? Salah satu asya atau arba? Arba, berarti naskah ini yang salah. Arba'atu asya. Ada sebagian naskah memang salah satu asya, sebagian naskah arba'atu asya. Kalau salah satu asya, bulu dan akal itu disatukan. Gak tepat juga ya, karena kalau mukallaf syaratnya 3, muslim, buluk, dan akal. Terusnya, jadi kalau kita satukan menjadi mukallaf harusnya 2 kan. Wallahualam, keliru mungkin nasih penyalinnya yang salah, bisa jadi. Wa syara'itu wujubi shiyam arba'atu asya, syarat wajibnya puasa 4. Yang pertama Islam, wal bulu, bulu dewasa, wal aqlu, berakal. Yang keempat wal qudrah ala shaum, mampu untuk berpuasa. 3 yang pertama udah paham, enggak perlu dijelaskan insyaallah. Qudrah ala shaum. Dari sini berarti misalnya seorang yang sakit berat, yang kalau dia tidak makan atau kalau dia saum menyebabkan sakitnya semakin parah dan mengancam jiwanya misalnya, atau semakin menambah mendatangkan mudarat yang lebih, tambahan mudarat, maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang ini, tapi dia wajib. Dia wajib qadha. Kalau sebabnya sakit atau safar. Seorang yang safar masaqah, jalan kaki lah ceritanya. Lalu dia tidak berpuasa karena khawatir lemah, nanti jatuh dan sebagainya seterusnya. Maka dia tidak wajib puasa di saat itu. Itu maksudnya. Tapi dia wajib mengqadha pada waktu yang lain. Ini puasa yang wajib ya, bukan puasa yang sunnah. Dah? Wa fara'idu shaumi arba'atu asya. Kalau tamyiz, batasan tamyiz, dia dibolehkan berpuasa, bukan diwajibkan, dan puasanya sah. Dia dibolehkan berpuasa. Ma ajazahu syara' fasahih. Apa yang dibolehkan oleh syara', maka itu sah. Wa fara'idu shaumi arba'atu asya'. Sama? Enggak beda naskahnya? Sama. Fardu puasa maksudnya apa? Rukun. Yang pertama niat, an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudi al-qay. Yang pertama niat. Yang kedua, imsak, menahan diri dari makan, minum, jima dan muntah secara sengaja. Ringkasnya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Di sini dia mengatakan 4 dan menghitung satu-satu buat ya. Niat, imsaku anil akli, imsaku anil syurbi, imsaku anil jab, anil jima, imsaku anil ta'amudi al-qay. 5 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh, makan minum digabung waktu. Al-akli wa syur. Ya, secara urf, makan dan minum itu satu paket. Memang. Makanya ada yang lucu. Kalau makan gak boleh berdiri, kalau minum boleh katanya. Itu gimana itu membedakan antara makan dan minum? Kalau memang menganggap makan itu tidak boleh berdiri, artinya mengkonsumsi sesuatu di saat berdiri itu haram. Jadi pertama niat, kedua imsaku anil akli wa syurbi, kemudian imsaku anil jima wa imsaku anil ta'amudi al-qayyid. Kalau diringkas menjadi 2 cukup. Rukun puasa itu 2. Pertama niat, yang kedua imsaku anil muqtiri as-saum. Muqtiri saum atau an-nawaqidi saum min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dah, 2 saja. Kalau diringkas. Dan pembatal puasa itu nanti juga bakal dijelaskan insyaallah, makan, minum, jima dan muntah secara sengaja. Ini yang utama dalam fikih Syafi'i. Oh, puasa banyak ya. Wallazi yafturu bihi shaim 10 asya. Dan hal-hal yang menyebabkan seorang yang berpuasa itu berbuka. Bahasa lain apa? Pembatal puasa. Wa nawaqidu shaum 10 asya. Dah, gitu aja. Ma wasala 'amdan ilal jawfi awir ra'si. Apa yang secara sengaja dimasukkan ilal jawf, tenggorokan, awir ra'si, ra'si kepala. Eh, lubang telinga maksudnya. Masyaallah. Misalnya berarti kayak ngorek telinga gitu ya. Memang benar sebagian teman-teman yang dari pesantren Syafi'i mengatakan bersihin telinga pakai apa itu? Cotton bud ya. Terbang. Itu membatalkan puasa katanya. Dan dia dulu. Wal huqnah fi ahadis sabilain. Wahia dawa'u hukna bihi al-marid fi kubuli au duburi mu'abar anhumah fi'il matni bis sabilain. sesuatu yang dimasukkan ya ke dalam dua lubang, kubul dan dubur, berupa obat maksudnya. Ini berupa obat. Walqai amdan, muntah saya darah sengaja. Jadi kalau enggak sengaja enggak batalkan. Maksudnya muntah secara sengaja ini gimana? Kalau tidak salah di dalam kifayah dijelaskan orang yang sengaja membuat dirinya muntah memang tujuannya untuk batal puasa. Kalau di dalam kifayah kalimatnya demikian. Atau dalam kitab yang lain dari syarah ini yang menjelaskan tentang koi amdan. Ada yang bawa kifayah? Itu kifayah bukan? Bukan. Afandi bawa kifayah? Bukan. Jadi kalau orang jalan di perjalanan kemudian dia muntah, ini tidak mu'abbar, apa? Tidak mu'tabar, dikatakan sebagai muntah secara sengaja. Sebagian yang menjelaskan tentang kalimat al-qai amdan ini, walaupun sebagian mereka yang menjelaskan, dan ini yang banyak saya dapatkan, ya walaupun itu masuk muntah yang secara sengaja katanya. Wallahu a'lam. Wal wat'u amdan fil farj. Faham? Wat'u. Apa wat'u? Jima. Arsi pura-pura enggak tahu. Al wat'u amdan fil farj. Berarti kalau wat'u bukan fil farj tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Wal inzal an mubasharah. Inzal an mubasharah, khurujul mani, keluarnya mani. Dikeluarkan ya. Bukan antum tidur sekali bangun lihat oh ternyata ada yang keluar, bukan. Dikeluarkan. Artinya sengaja. Baik dengan sebab bermain dengan istrinya ataupun yang lain. Masuk di sini. Wal hayd, haid wan nifas, nifas wal junub wariddah. Terkait dengan, jangan pusing dulu. Terkait dengan 9 yang disebutkan selain junub, insyaallah faham ya. Seorang yang murtad, seorang yang berpuasa kemudian siang harinya murtad, otomatis puasanya tidak dianggap batal di saat itu juga. Watau atau jima, jelas batal puasa, nasnya jelas. Nah, oh ya, bukan 9, 8 selain dengan inzal dan junub. Nifas jelas. Hah? Junun afwa, astagfirullah. Salah bacaan. Junun ya, salah, bukan junub. Allah Rabbi nun di akhirnya bukan ba. Masih ada titik, salah baca. Gimana enggak ada titik? Wal junun, nah junun. Nah, kalau junun berarti ma fi iskal. Enggak ada masalah kan? Seorang yang berpuasa kemudian tengah harinya dia gila. Geger otak misalnya dan sebagainya, otomatis puasanya tidak dilanjutkan, dia batal. Terkait dengan inzal, sebenarnya khilaf ulama terkait dengan mengeluarkan mani tadi, kecuali dengan sebab jima tadi. Misalnya ada orang yang main-main keluar, main-mainnya sengaja gitu maksudnya, kemudian keluar. Khilaf ulama sebenarnya. Tapi di sini Abu Syuja dan Al-Ghazi mengatakan ini semua yang dapat membatalkan puasa. Dan ini yang ma'ruf di kalangan Syafi'iyah. Semua ini 10 perkara ini membatalkan puasa. dan juga terkait dengan memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga. Kalau dia masuk untuk membersihkan telinga, asalnya tidak membatalkan puasa, karena secara hakikat bukan memasukkan sesuatu, tapi justru mengeluarkan sesuatu. Sama seperti kita memasukkan jari kita ke rongga mulut kita untuk mengeluarkan sesuatu misalnya, ya kan? Ini tidak memasukkan. Nah, kemudian terkait dengan infus. Infus, jika dia infus itu adalah sari makanan, dia menguatkan, maka dia membatalkan puasa. Jika infus itu berupa obat, maka insya Allah dia tidak membatalkan puasa. Yang bukan sari makanan ya. Waqala wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya, dan disunnahkan, dianjurkan, disenangi di dalam shaum itu tiga hal. Ta'jil fitr, menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan berbuka ini ketika waktu berbuka sampai segera untuk berbuka. Bukan menyegerakan berbuka di saat asar. Itu bukan menyegerakan berbuka. Wa ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Dan ini dua hal ini jelas nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tetap berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ketiga, wa tarkul hujri minal kalam. Al-hujr, al-fahsh, meninggalkan ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan buruk. Apakah itu mencaci, apakah itu memaki, sama aja ya. Apakah itu mengghibah, sama saja, sama-sama harus ditinggalkan. Mustahab. Mustahab untuk ditinggalkan terkait dengan puasa, artinya ada hal yang lebih dari ini. Karena secara asal kalau kita bicara itu, seluruh ucapan fuhsya itu wajib ditinggalkan. Artinya haram kan? Emang boleh mencaci? Ya kan enggak? Tapi terkait dengan puasa ada penekanan lebih. Yo, kalau memang kebiasaannya menggibah bulan puasa, ditinggalin dong, itu maksudnya. Walaupun cuma bulan Ramadan aja, apa baiknya gitu. Di luar bulan Ramadan lebih baik lagi gitu. Al-Ghazi mengatakan, "Fayasunu shaim lisanahu 'anil kadhbi wal ghibah wa nahbi dzalik kasyatami." Lihat. Kadbi, ghibah, syatam. Apakah ini boleh? Haram. Mau puasa mau enggak pun tetap haram. Berdusta, mengghibah, mencela, ya kan? Tapi hendaknya di bulan Ramadan ketika puasa lebih dijaga, itu maksudnya. Jadi mustahab itu maksudnya mustahab untuk lebih dijagalah gitu. Di luar Ramadan dijaga, di dalam Ramadan dan di saat berpuasa lebih dijaga. Wa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw thalathan inni shaim. Kalau ada orang yang mencela dia, memakinya, katakan dua atau tiga kali saya puasa nih. Sebenarnya umumnya penceramah kita mengatakan gitu kan, bilang ke orang itu saya puasa nih gitu kan. Sebenarnya paling pokok bukan itu. Paling pokok adalah mengatakan pada diri kita, saya puasa. Kenapa? Saya puasa. Mengingatkan diri kita untuk menjaga diri dari itu tadi. Bukan ngomong ke orang saya puasa. Ini sedikit keliru. Walaupun kalau ngomong yang gitulah, saya puasa, tak saya ngamuk-ngamuk, rusak puasa saya gara-gara kamu, enggak masalah. Tapi yang lebih pokok daripada itu mengatakan pada diri kita sendiri, saya sedang puasa. Artinya mengingatkan diri kita akan menghindari dari hal tersebut. Lihat kata Al-Wazi, imma bilisanihi kama qala An-Nawawi fil Adhkar au bi qalbihi kama qala Ar-Rafi'i 'anil a'immah waqtasara 'alaihi kama na qalahu Rafi'i 'anil a'immah, sebagaimana dinukil hal tersebut dari oleh Ar-Rafi'i dari para imam. Coba kalau berbicara mengatakan itu dalam hati untuk siapa? Untuk diri kita. Ini yang lebih pokok sebenarnya. Ya, paham? Paham, insyaallah. Wa yahrumu shiyam shiyamu khamsati asya'. Diharamkan berpuasa khamsati ayyam, pada 5 hari. Al-'idan 2 'id wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, dan 3 hari tasyrik. Wadih? Wadih, insyaallah. Wa yukrahu shaumu yawmi syak illa ay wafaqa 'adatan lah. Au yuwafiq. Yuwafaqa au yuwafiqa. Dan dimakruhkan kedua-duanya bisa. Dan dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Illa ay wafaqa 'adatan lah. Kecuali bagi orang yang memang udah biasa begitu. Maksud dengan yang musyak apa? Hari-hari terakhir di bulan Syakban. Itu yang dimaksud dengan yang musyak. Adapun orang yang sudah biasa, misalnya dia biasa Senin Kamis, pas hari terakhir bulan Syakban Kamis, ya udah puasa, tidak masalah. Misalnya seorang puasa sehari buka sehari, pas di hari yang giliran dia puasa, hari terakhir bulan Syaban, yaumus syak, ya enggak masalah. Itu maksudnya ya, illa ayyuwa yuwafiqa adatallah. Dan juga Al-Ghazi mengatakan walau siyamu yaumus syak aydan an qadha wa nadhar. Kalau ada qadha misalnya masih terhutang satu, sisa nih dikit sebelum Ramadan kan, tapi kebetulan pas dengan hari syak tadi, maka tidak masalah. Wa yaumus syak huwa yaumus salasin min Syaban idza lam yarol al hilal lailataha ma'as sah. Jadi hari ke-30 atau hari ke-29 pada bulan Syaban. Hari ke-30, kenapa dia dikatakan yang musyak? Karena syak terkait dengan masuknya Ramadan. Karena kalau hari 29 nampak hilal kan gak syak kan? Jelas. Tapi hari ke-30 dikatakan syak dengan sebab hilalnya gagal terlihat atau tidak terlihat. Cukup sampai di sini? Ada pertanyaan? Gak ada? Insyaallah jelas semuanya. Ya. Bekam di sini mereka mengatakan bekam tidak masuk batalkan puasa. Walaupun ada hadis yang mengisyaratkan bahwasanya orang yang berbekam dan dibekam, ya kan? Oh, orang yang dibekam dan membekam ya. Mahjum wal hajim kan? Itu batal puasa. Ilatnya karena dia menyebabkan kelemahan bagi yang dibekam. Kalau bagi yang membekam apa? Antum tahu dulu di zaman Nabi atau sebelum ada alat modern, bekam itu gimana? Disedot. Oh, iya, disedot. Pakai apa? pakai mulut ya, puasa pakai telinga, pakai tanduk seperti alat bekam itu, kopnya itu disedot, bisa jadi sampai kan, itu sedot dan pakai tanduk, wah luar biasa itu. Nah, ini donor darah sama kayak donor darah, asalnya donor darah beda dengan bekam. Tapi kalau kita lihat ilat lemahnya tadi, bekam dulu dengan cara seperti itu sangat melemahkan. Tapi kalau bekam sekarang kan enggak ya, enggak lama-lama banget, apalagi kalau cuma satu titik, kecuali 12 titik untuk bekam sekaligus, selesai bekam langsung gitu, langsung rumah sakit kan. Nah makanya kita lihat, kita dapati riwayat bahwasanya Nabi berbekam saat beliau berpuasa. Makanya para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan ilatnya karena dia melemahkan. Lemah berarti kan memudaratkan. Kalau terhindar dari hal ini maka tidak mengapa. Maka dari sini juga donor darah kalau seandainya dia tidak melemahkan, maka dia tidak masalah. Secara asal dia tidak membatalkan, itu maksudnya. Secara asal dia tidak membatalkan. Makanya di sini Abu Syuja tidak memasukkan hijamah sebagai pembatal puasa, karena tidak muktamad juga memang di kalangan mereka. Wallahu a'lam. Cukup? Kenapa? Terkait dengan niat tadi ya. Baik, santum. Terkait dengan niat, berpuasa wajib apakah itu Ramadan ataupun selain Ramadan, maka dia wajib diniatkan sebelum terbit fajar. Dalam satu hadis Nabi mengatakan tidak ada puasa bagi orang yang tidak menjazmkannya pada malamnya, pada malam harinya, artinya sebelum fajar. Yang tidak memastikan berniat dia berpuasa sebelum fajar maka tidak ada puasa. Ini masuk dalam puasa wajib. Maksud hadis ini puasa wajib. Yahtamilu ila al-wajib. Ila shaumil fardhu. Kenapa begitu? Karena pada suatu hari Nabi datang kepada Aisyah bertanya tentang makanan. Enggak ada, kata Aisyah. Fa ana shaim. Kalau demikian maka saya berpuasa. Atau fa asumu izan. Maka aku akan berpuasa kalau begitu. Ini di pagi hari. Dan tentunya ini puasa sunnah. Maka dari ini para ulama mengatakan dengan menggabungkan riwayat ini tadi, untuk puasa wajib harus dijazmkan sebelum fajar. Adapun untuk puasa sunnah boleh saja setelah fajar. Wallahu a'lam. Orang yang baru masuk Islam atau balik atau berakal, dia di tengah-tengah hari, apakah dia wajib menahan sisa hari? Sebagian ulama di antara kalangan Syafi'iyah juga mengatakan dia harus menahannya. Kalau tidak salah Syekh Mustafa Bowo mengatakan demikian di antara mereka. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sebagian mereka, sebagian ulama termasuk sebagian Syafi'iyah mengatakan dia harus menahannya. Tapi yang lain mengatakan tidak. Yang benar dalam hal ini yang rajih, rajih tentunya bukan tidak bukan hukum mutlak kan. Rajih inda manqala. Ya kan? Manqala bihi. Insyaallah wallahu a'lam, yang saya pegang adalah dia tidak wajib menahan diri. Karena dia tidak wajib puasa. Ya kan, secara asal. Dan puasa itu, rukun puasa itu niat dan menahan sejak fajar. Adapun orang yang memang dari awal tidak berpuasa dengan sebab tertentu, apakah karena dia gila atau karena dia sakit kemudian sehat di tengah hari, maka dia juga tidak. Wallahu a'lam. Sudah? Yakfi? Insyaallah yakfi. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.